alasan meminta uzur yang bukan uzur. Jadi mengajukan alasan-alasan untuk minta maaf, untuk minta keringanan, tapi sebetulnya bukan sebagai uzur. Wa annahum yatlubuna al-khuruja ma'ahum. Kemudian mereka minta kepada Rasulullah SAW untuk bisa ikut bersama mereka. Idza lam yakun syauka wala qital. Tapi dalam yakni hal-hal yang tidak ada di situ, ini pasukan kesenjataan ataupun peperangan. Ini bukan hal-hal yang sifatnya bertempur. Bukan untuk berperang. Bal li mujarradi al-ghanimah. Tapi mereka minta untuk yakni ikut untuk semata-mata untuk mengambil ghanimah. Qala ta'ala mumtahinan lahum. Allah berfirman sebagai bentuk ujian kepada mereka, ini menguji mereka. Qul lil mukhallafin, katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang tertinggal itu, minal a'rab, dari kalangan a'rab, satud'una ila qaumin uli ba'sin syadid. Kamu akan diajak kepada satu kaum yang memiliki kekuatan yang hebat. Ai sayad'ukum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa man naba manabahu min al-khulafa'i rasyidin wal a'immah. Akan ini Rasul dan orang-orang yang menggantikan beliau, artinya menempati kedudukan beliau sebagai wakil ataupun penerus khulafa'i rasyidin ataupun para imam penguasa, akan mengajak kamu untuk menuju kepada kaum yang memiliki kekuatan yang hebat. Wa ha'ula'il qaum farisuwarum. Mereka yang dianggap itu, yang dia katakan ini uli ba'sin syadid, ini adalah orang-orang Persia dan Romawi. Wa man naha nahwahum wa asbahahum. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka ataupun yang serupa dengan mereka. Wala qawluhu tuqatilunahum aw yuslimun. Kamu perangi mereka atau mereka masuk Islam. Hai imma hadha wa imma hadha. Ini kamu diajak kemudian memerangi orang-orang tersebut. Imam kamu memerangi mereka dalam artian kamu mengalahkan mereka atau mereka masuk Islam. Wa hadha huwa al-amrul waqi'. Inilah perkara yang nyata yang terjadi. Fa innahum, karena sungguhnya mereka fi hali qitalihim wa muqatalatihim li ulaikal aqwam idh kanat shiddatuhum wa ba'suhum ma'ahum. Fa'innahum fitil kalhal layak baluna ayyab dulu jizyah. Inilah keadaan mereka orang-orang tersebut. Kaum orang-orang musyrikin, orang-orang Persia dan Romawi itu. Ketika ini dalam keadaan ini pertempuran mereka memerangi mereka. Ataupun mereka bertempur dengan orang-orang tersebut. Persia dan Romawi itu. Ulaikal aqwam. Itu kanat syiddatuhum wa ba'suhum ahum. Ini di saat-saat ini kekuatan dan kehebatan mereka itu ada bersama mereka, ini orang-orang Persia dan Romawi itu. Fa innahum fi tilkal hal, orang-orang tersebut dalam keadaan yang seperti itu dengan kekuatan dan persenjataan yang lengkap, tentu la yaqbaluna an yamdul jizyah, tidak akan mungkin mereka mau menerima atau memberikan menyerahkan pajak, menyerahkan jizyah, karena merasa dirinya kuat, karena merasa dirinya punya persenjataan lengkap, perbekalan, persiapan. Tentu tidak akan ingin mereka ini menyerah begitu saja dan menyerahkan fidyah atau jizyah. Bal imma ayyadkhulu fil Islam. Atau mereka itu imma masuk ke dalam Islam. Wa imma yuqatalu ala ma hum alaihi, atau mereka itu diperangi dalam keadaan mereka seperti itu, yakni dengan kekuatan-kekuatan yang sedang ini mereka persiapkan, yang sudah mereka persiapkan dengan persenjataan-persenjataan lengkap. Ini yang diajak orang-orang Arab itu oleh Rasulullah SAW untuk menghadapi mereka, untuk keluar bersama beliau. Falamma asqanahumul muslimuna wada'ufu wadallu dhahaba ba'sum. Ini setelah mereka ini kaum muslimin berhasil mengalahkan mereka, kemudian da'ufu wadallu, mereka menjadi lemah dan hina, dhahaba ba'sum, hilanglah kekuatan-kekuatan orang-orang Persia dan Romawi itu. Fasaru imma ayyuslimu wa imma ayyabdulu al-jizyah. Maka akhirnya mereka, imma mereka masuk Islam atau mereka menyerahkan pajak. Fa'in tuti'u, maka kalau kau ini kamu, itu tujuan kamu dipanggil oleh, diajak oleh Rasul SAW menghadapi mereka. Imma kamu memerangi mereka dengan kekuatan mereka yang dahsyat, Nah, dan mereka tentu tidak akan mau menyerahkan pajak, atau mereka kamu perangi sampai mereka masuk Islam, mau menerima Islam. Fa in tuti'u, maka kalau kamu taati, ada ilakum ila kita lihaula, ini seruan-seruan orang-orang yang mengajak kamu untuk memerangi mereka, baik itu mulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Khulafa Rasyidin menggantikan beliau, atau orang-orang setelah mereka, para imam, para penguasa. Yu'tikumullahu ajran hasanah. Tentu Allah akan memberikan kamu pahala yang baik, ganjaran yang baik. Wa huwal ajru allazi rattabahu Allah wa rasuluhu 'ala al-jihad fi sabilillah. Yaitu ganjaran balasan yang Allah buatkan, Allah tetapkan, Allah urutkan dan Rasulnya atas jihad sebagai amalan, yakni apa namanya, ganjaran dari jihad fisabilillah, imma ghanimah, kemenangan, atau kamu dapatkan pahala surga mati syahid. Wala qawluhu wa in tatawallaw kama tawallaytum min qablu, kalau kamu berpaling seperti kamu berpaling sebelum itu, an qitali man da'akum rasul ila qitali, untuk memerangi orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kamu untuk memerangi mereka, yu'adzibukum adzaban alima, maka Allah pasti akan menyiksa kamu dengan adab yang sangat pedih. Wa dalat hadhihi al-ayatu ala fadilatil khulafa'i rasyidin. Ayat ini menunjukkan tentang keutamaan khulafa'ur rasyidin ad-da'ina li jihadi ahli al-ba'si minan nas. Ini orang-orang yang mengajak untuk berjihad, memerangi orang-orang yang memiliki kekuatan di kalangan manusia. Wa annahu tajibu ta'atuhum. Bahwa perintah tersebut wajib untuk, dan kedudukan mereka itu wajib untuk mereka ditaati. Fidalik. Di dalam urusan demikian. Wa anakum adhakar al-a'dar alladina alati yu'adzir biha al-abdu anil khuruj ilal jihad. Kemudian Allah menerangkan uzur-uzur yang syar'i. Kalau tadi orang-orang munafikin, mereka mengajukan alasan apa? Ahlina wa amwaluna syaghalatna. Ya. Jadi itu semua membuat kami sibuk. Ini tidak membuat mereka bisa keluar, disibukkan oleh harta dan keluarga mereka. Ya, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ini yang mereka. Ini bukan uzur. Yang kata beliau di sini tadi bukan udur. Maka kalau memang kalian memang ingin keluar, ini ya, diajak kepada orang-orang Persia dan Romawi. Ya, kalaupun misalnya bukan Rasul yang mengajak, tapi orang-orang yang menggantikan beliau, sehingga dikatakan oleh beliau ini termasuk di antara ayat-ayat yang menerangkan keutamaan Khulafaur Rasyidin. Yang mereka adalah orang-orang yang mengajak kaum muslimin, langsung kaum muslimin untuk memerangi Persia dan Romawi. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan udur yang syar'i, udur yang seorang itu boleh, yakni dia beralasan dengannya, ya, untuk tidak ikut berperang di jalan Allah. Faqala laisa 'alal a'ma, orang yang tidak ada dosa, tidak ada salahnya, orang yang buta, harajun. Wala 'alal a'raj, orang yang pincang, orang yang lumpuh kakinya, cacat kakinya. Harajun, la wala 'alal a'raj harajun. Wala 'alal marid haraj, dan tidak pula ada alasan, tidak pula ada dosa atas orang-orang yang sakit. Ai fi takhalluf, untuk mereka itu takhalluf, tertinggal. Anil jihad li'udrihim al-mani. Nah, untuk tertinggal dari jihad sabilillah karena mereka pun punya udzur yang menghalangi mereka untuk berangkat. Tapi subhanallah, para awal salafun salih radhiyallahu anhum, orang-orang para sahabat, hatta mereka buta seperti Ibnu Maktum, pinta memaksa diri untuk ikut dan jihad bersama para sahabat yang lainnya, walaupun sudah ada udzur syar'i dari Allah Subhanahu wa taala. Minta, saya yang memegang bendera perang ini biasanya dipegang oleh panglima, ya, orang yang berkuatan, sehingga mereka bisa tetap mengibarkannya untuk dilihat oleh pasukan muslimin supaya mereka tetap terbangkit semangat. Ini Ibnu Ummi Maktum minta, ya, dia yang memegang bendera. Kenapa? Alasannya, saya tidak akan lari kemana-mana. Nah, apa yang dia? Sehingga bendera itu tetap dipegang, walaupun dia akhirnya mati syahid. Nah, begitu juga sebelum itu, Amr bin Jumuh dan sahabat yang kenal cacat kakinya, itu bahkan sudah disebutkan dibacakan oleh Rasulullah dalil ini ataupun ayat-ayat ini tentang peperangan, supaya dia tetap tinggal di rumah, tapi justru memaksa minta kepada Rasulullah untuk ikut berjihad bersama Allah dan kaum muslimin. Qala rahimahullah, qauluhu wa man yuti'i Allah wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, fi imtithali amrihima, dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, wajtinabi nahyihima, dan menjauhi larangan-larangan keduanya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah pasti akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, fiha ma tashtahihi al-anfus, yang di dalam surga itu terdapat segala hal yang disukai oleh nafsu manusia, wa taladul a'yun, dan disedap yang disenangi oleh pandangan mata manusia. Bukannya tawalla, dan siapa yang berpaling min ta'atillah, an ta'atillah wa rasulihi, yu'adzibhu 'adaban alima. Siapa yang berpaling tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah pasti akan mengadab mereka dengan adab yang sangat pedih. Fas'adatu kulluha fi ta'atillah. Kebahagiaan itu apapun bentuknya, makna kebaikan itu semua ada di dalam ketaatan kepada Allah. Wasyaqawatu fi ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Dan semua kesengsaraan apapun bentuknya di dunia dan di akhirat, maka itu ada di dalam kemaksiatan dan menyelisihi Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Qala qawluhu, laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعلكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المبايعة من بيعة رضوان تحت الشجرة الله menerangkan tentang sebagian keutamaannya dan rahmatnya dengan keridaannya kepada kaum mukminin ketika mereka membaiat Rasulullah, berbaiat kepada Rasulullah SAW dengan tilkal bai'at, ya allati bayyadat wujuhahum, bai'at yang membuat putih cerah wajah mereka, waktasabu biha sa'adatan dunia wal akhirah, yang dengan itu mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa kana sababu hadhil bai'ah allati yuqalu laha bayat ridwan, sebab bayat ini yang dinamakan bayat ridwan, ridallahi 'anil mu'minina fiha, karena ridha Allah kepada kaum mukminin dalam bayat tersebut. Wa yuqalu laha bayatu ahli syajarah, dinamakan juga bayat ahli syajarah, anna rasul sallallahu alaihi wasallam lamma dara kalam bainahu wa bainal musyrikin yawm al-hudaybiyah fi sya'ni maji'ihi. Ini ketika terjadi dialog antara Rasulullah SAW dan kaum musyrikin di Yaumul Hudaybiyah ketika beliau datang untuk umrah ke Mekah, wa annahu lam yaji li qitali ahad, bahwa beliau datang ke Mekah bukan untuk memerangi siapapun. Nah, wa innama jaa'a za'iran li hadzal bait mu'azziman lahu, beliau datang ke Mekah adalah untuk menziarahi Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Faba'atha Rasulullah SAW Uthman bin Affan li Makkah fi dhalik. Maka Rasulullah pun kemudian mengutus Uthman bin Affan ke Mekah untuk menerangkan perihal bahwa kedatangan mereka bukan untuk berperang, tapi untuk beribadah, untuk umrah. Digelar, bahkan ditunjukkan, diperintahkan oleh Rasulullah kaum muslimin menyebarkan ternak yang memang sudah ditandai untuk disembelih. Faja'a khabar ghairu shadiq, datang ternyata berita yang tidak benar. Anna Utsmana qatalahu musyrikun, bahwa Utsman telah dibunuh oleh oleh kaum musyrikin. Wajama Rasulullah SAW wa man ma'ahu minal mu'minin. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan mukminin, wa kanu nahwan min alfi khamsah wa khamsimiyah. Nah, jadi mereka itu ada sekitar 1500 orang. Alfin wa khamsimiyah miyah rajul. Wa bayauhu tahta syajaratin ala qitalil musyrikin. Mereka semua berbaik untuk memerangi kaum musyrikin, membalaskan dalam artinya menebus dalam darah Utsman, karena membela Utsman. Mereka ingin umrah, tapi ternyata sampai berita Utsman dibunuh. Nah, bahkan Rasulullah dalam peristiwa itu, makanya kalau misalnya ada yang di zaman dahulu, setelah masa-masa sahabat, ada yang mencela Utsman bin Affan karena dia tidak ikut dalam bayat. Nah, dalam bayat, bahkan Rasulullah dalam sejarah tersebut menggabungkan tangan beliau dengan tangan kanan dan tangan kiri beliau. Ini bayat Utsman, mewakili Utsman, diri pribadi beliau mewakili Utsman untuk berbayat. Wa an la yafirru hatta yamutu. Dan mereka berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak akan lari sampai mereka mati semua. Jadi ini membela untuk bela atas darah Utsman. Fa akhbara ta'ala annahu radiya 'anil mu'minina fi tilkal hal. Allah kemudian menerangkan bahwa dia ridha kepada kaum mukminin dalam kondisi mereka yang demikian. Allati hiya min akbari ta'at wa ajalil qurbat, yang itu merupakan sebesar-besar ketaatan dan semulia-mulia amalan taqarrub kepada Allah. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Ini adalah dalil juga untuk menunjukkan keutamaan para sahabat, khususnya yang ikut di dalam bayat ridwan tersebut, bahwa Allah tahu tentang isi hati mereka. Allah tahu tentang isi hati mereka. Minal iman, yaitu diantaranya keimanan mereka kepada Allah. Fa anzala sakinata 'alaihim, maka Allah turunkan sakinah kepada mereka. Syukran lahum, sebagai bentuk syukur Allah kepada mereka. Ala ma fi qulubihim za'unam zadahum huda. Jadi sebagai tambahan hidayah, dengan ini akan ada iman dalam hati mereka dan kesiapan mereka, ketaatan mereka untuk menyambut bayat Rasulullah, berbayat kepada Rasulullah SAW. Wa alima ma fi qulubihim min al-jaza min tilka syurut allati syarataha al-musyrikuna ala rasulihi. Allah pun tahu apa yang ada di dalam hati mereka, goncangnya mereka, gelisahnya mereka dari dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kaum musyrikin dan diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, fa anzala alaihim sakinata tusbituhum. Allah turunkan sakinah kepada mereka untuk menenangkan mereka. Wa tatma'innu biha qulubuhum, sehingga hati mereka pun tenteram dengan ini syarat-syarat tersebut. Dan ternyata memang sebagaimana dikatakan Miswar bin Makhramah, nah, kalau saya mau ketika itu membantah, saya bantah Rasulullah. Ternyata Rasulullah lebih tahu dan jauh pandangannya ke depan. Apalagi beliau dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau ketika awal-awal sampai di Hudaybiyah itu sudah menyatakan dengan tegas, apapun yang mereka minta untuk mengagungkan Ka'bah, untuk memuliakan tanah suci, saya terima, akan saya berikan, kata Rasulullah. Nah, ternyata mereka meminta, menuntut yang seperti itu. Dalam perjanjian-perjanjian yang menurut kalau kita pun mungkin menurut kita ini terlalu merugikan. Nah, tapi subhanallah ternyata bukan kerugian yang jadi peringatan dan bimbingan kepada kita. Selama orang itu berjalan dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, pasti dia selamat dan bahagia. Pasti dia beruntung. Wa huwa fathu Khaibar. Wa aznam wa asabahum fathan qariba. Kemudian Allah berikan ganjaran kepada mereka kemenangan yang dekat, yaitu kemenangan dengan takluknya Khaibar. Wa lam yahdurhum siwa ahlul Hudaybiyah. Tidak ada yang ikut dalam perang yang menaklukkan Hudaybiyah atau Khaibar, Yahudi Khaibar itu, selain orang-orang yang ikut dalam Hudaybiyah ini. Fakhtasu bi Khaibar ghanaimiha. Bukanlah imaha jaza'an lahum. Jadi dikhususkan, Allah khususkan, atau mereka dikhususkan dengan Khaibar itu, dan bahkan ghanimahnya juga untuk mereka. Luar biasa hasil yang mereka peroleh di ke dalam apa namanya ghanimah dari Khaibar tersebut, sampai disebutkan naam apa namanya ketika mereka berinfak kepada Rasulullah kemudian menyerahkan apa namanya hartanya untuk apa infak di jalan Allah, ditanyakan kepada sebagian mereka seperti kepada Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu ataupun yakni naam cukup ya Rasulullah, untukku adalah yang di dari Khaibar. Itu hasil yang luar biasa karena Khaibar juga termasuk daerah yang subur, bahkan di zaman kita sekarang mungkin di masa-masa apa namanya sebelum apa namanya kita merdeka, orang-orang Yahudi sudah menawarkan untuk membeli daerah Khaibar ini dengan ribuan kilo emas murni untuk membeli daerah itu, tapi tidak diizinkan oleh pemerintah Saudi. Nah, qala fakhnasu bi Khaibar ghanama imaha jazaan lahum. Allah khususkan Khaibar dan ghanimah-ghanimah yang ada di dalamnya yang mereka dapatkan itu sebagai ganjaran buat mereka, wa syukran, dan sebagai syukur Allah ala ma fa'aluhu min ta'atillah ta'ala wa wal qiyami bi mardatihi, dengan ini sebagai syukur Allah Subhanahu wa taala terhadap ketaatan yang mereka jalankan kepada Allah dan ke yakni kesegeraan mereka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha, dan juga Allah berikan kepada mereka ghanimah yang banyak yang mereka ambil. Wa kana Allahu azizan hakima, ai lahul izzatu wal qudratu allati qahara biha al asya'. Nah, Allah memiliki keperkasaan dan kekuasaan yang dengan itu Allah mengalahkan segala sesuatu. Falau sya'a lan tasara minal kufar fi kulli waqatin takunu bainahum wa bainal mu'minin. Nah, kalau Allah mau, maka Allah pasti bisa menangkan, nah, mengalahkan orang-orang kafir itu dalam satu kali pertempuran saja. Nah, yang terjadi antara mereka dan orang-orang yang mukmin. Walakinnahu hakim, akan tetapi Allah maha bijaksana. Yabtali ba'dahum bi ba'd. Allah menguji sebagian dari kaum mukminin atau sebagian makhluknya hambanya dengan sebagian yang lain. Wa yamtahinul mu'minu bil kafir, dan Allah menguji. Wa yamtahinul mu'mina bil kafir, Allah uji orang-orang yang beriman itu dengan orang-orang yang kafir. Walau adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha, dan Allah janjikan kepada kamu ghanimah yang banyak yang akan kamu ambil. Wa hadha yashmal kullu ghanimatin ghanamahal muslimuna ila yaumil qiyamah, dan ini ghanimah ini mencakup semua ghanimah yang disiapkan yang akan diambil oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Fa anjala lakum hadhihi, Allah segerakan kamu yang ini yang sekarang ini, ay ghanimatu Khaibar, ghanimatu Khaibar ay fala tahsabuha wahdaha. Nah, jangan kamu mengira itu satu saja, hanya itu. Bal sama syai'un katsirun minal ghanaim sayyidun sayyid sayyuha dan sayyid wa'uha. Jadi artinya bahkan kemudian di sana akan ada lagi ghanimah-ghanimah lain yang akan mereka ambil, seperti yang dijanjikan oleh dalam hadis Rasulullah SAW bahwa mereka akan menguras, menghabiskan, mengeluarkan perbendaharaan Raja Kisra Persia dan Kaisar Romawi digunakan untuk belanja di jalan Allah, dan itu terjadi sepeninggal Rasulullah SAW. Qala wahmadullaha, dan pujilah Allah. Idh kaffa aydiyan nasiya, ini ketika Allah menahan tangan manusia. Al-qadirina ala qitalikum, yang mereka mampu untuk berperang, memerangi kamu. Al-kharisina alaihi, yang antusias dan begitu semangatnya untuk memerangi kamu. Ankum, Allah tahan tangan-tangan mereka dari kamu. Wahiyan nikmah, dan ini adalah sebuah kenikmatan. Wa takhfifun ankum, dan sebuah keringanan bagi kamu. Walitakuna hadhil ghanimah, dan supaya ghanimah ini tadi ayatan lil mu'minin, sebagai ayat tanda yakni mukjizat bagi kaum mukminin. Yastajilluna biha ala khabarillahi as-sadiq, yang dengan itu mereka menjadikannya dalil tentang bahwa berita Allah itu adalah benar. Wa'aduhu haqqun, wa'adihil haqq wa thawabihi lil mu'minin, janjinya yang benar dan juga ganjaran-ganjaran pahalanya untuk orang-orang yang beriman itu adalah benar. Wa annalladhi qaddaraha sayaqdiru ghairaha, bahwa zat yang menakdirkan ghanimah tersebut mereka dapatkan, maka juga akan menakdirkan yang lainnya. Wala wa yahdiyakum bima yuqayyidu lakum minal asbab. Dan dia akan menunjuki kamu dengan apa namanya, dengan ketetapan ataupun takdir-takdir ataupun sebab-sebab yang dia buatkan, yang dia tetapkan untuk kamu. Siratan mustaqimah, yaitu jalan-jalan yang lurus. Minal ilmi wal imani wal amal, yaitu berupa ilmu, iman dan amalan. Wa ukhra, adapun yang lainnya, ai wa'adakum aidan ghanimatan ukhra. Allah janjikan pula untuk kamu, siapkan pula untuk kamu ghanimah yang lainnya, lam taqdiru 'alaiha, yang kamu tidak mampu untuk mendapatkannya. Waqta hadzal khitab, ketika pembicaraan ini, dialog ini tuh turun. Di saat-saat tersebut kamu mungkin tidak akan bisa mengalahkannya, mengalahkan mereka. Qad ahatallahu biha, tapi Allah telah meliputinya. Ai huwa qadirun 'alaiha, Allah menguasai, Allah Maha Kuasa terhadapnya. Wa tahta tadbirihi wa mulkihi, dan bahkan di bawah kekuasaan Allah dan di bawah pengaturan Allah. Wa qad wa'adakumuha, dan Allah telah menjanjikan kamu untuk mendapatkannya. Falabudda min wuqu'i ma wa'ada bihi li kamali iqtidarillahi ta'ala, dan pasti akan terjadi bahwa kamu akan mendapatkannya, apa yang kamu yang dijanjikan oleh Allah itu, karena kesempurnaan takdir Allah subhanahu dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qala qawluhu wa law qatalakum alladziina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyyan wa la nashira. Kalau kamu memerangi orang-orang kafir itu, kalau orang-orang kafir itu memerangi kamu, berani mereka memerangi kamu, pasti mereka akan berpaling, pasti mereka akan lari. Kemudian tidak ada mereka dapatkan penolong dan pembela satupun. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl, itu adalah ketetapan sunnah Allah yang telah berlaku sebelum ini. Wa lan tajida li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan ada perubahan di dalam sunnatullah. Hadhihi bisyaratun minallahi li'ibadi, ini berita gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Binasrihim ala a'daihim al-kafirin, yang bahwa Allah akan menolong mereka, menang, mengalahkan orang-orang kafir, musuh-musuh mereka. Wa anahum law qabaluhum wa qataluhum lawallawul adbar, bahwa kalau mereka orang-orang kafir itu memerangi orang yang beriman, pasti mereka akan berbalik, melarikan diri. Thumma la yajiduna waliyan yatawalla amrahum, dan mereka tidak akan mendapatkan seorang wali pun, pelindung yang akan mengurusi urusan mereka. Wala nasira, tidak pula mereka mendapatkan seorang satupun penolong. Yansuruhum, yang menolong mereka. Wa yu'inuhum, dan membantu mereka. Ala kitalikum, untuk memerangi kamu. Balhum makhduluna maghlubun, bahkan mereka terhina dan dikalahkan. Wa hadhihi sunnatullahi fil umam as-sabiqah, anna jundallahi humul ghalibun. Wa lam tajid li sunnatillahi tabdila, dan ini adalah sunnah Allah dalam umat-umat yang sebelumnya. Bagaimana umat-umat yang lalu, bahwa Allah telah menetapkan tentara Allah itu, mereka itulah yang menang. Golongan-golongan Allah, kelompok Allah yang bersama Allah, itulah yang menang. Wa lam tajid li sunnatillahi tabdila, dan tidak akan mungkin ada perubahan di dalam sunnah Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ayat yang lainnya, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Ila hunna. Subhanakallah.